mengejar laki-laki lain. Buat apa sih benang biru kau sudah menjadi kelambu? Kalau memang sudah mendapat laki-laki lain, untuk apa sih buat manis kau subuhkan untuk diriku? Sementara kasih sayang yang ku berikan, engkau anggap untuk membayar hutang cinta yang ku pinjam. Kalau belum lunas, mengapa tak menagih lagi? Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelambu? Aku yang tenggelam.